إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد المسألة الثانية permasalahan kedua tafarruqu ahli jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim, berpecah belahnya orang-orang jahiliyah dalam urusan ibadah dan agama mereka. Ya, ini permasalahan jahiliyah. Jadi kalau ada di antara kita yang terpecah belah dalam hal ini, maka salafnya yang jelek adalah orang-orang jahiliyah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini di masalah kedua, annahum mutafarriquna fi dinihim, mereka orang-orang jahiliyah terpecah belah dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap kelompok merasa bangga, farihun, mereka merasa bangga, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka. Allahu musta'an. Ya, wa kadzalika fi dunyahum, demikian pula dalam dunia mereka. Wa yarawna anna dzalika huwa shawabu, dan mereka berpandangan yang demikian itulah yang benar. Fa ata bil ijma' fid din biqaulih, maka Allah mendatangkan kepada mereka untuk bersatu dalam agama. Dengan firman-Nya, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama ini, ما وصى به نوح, sebagaimana yang Allah wasiatkan pada Nabi Nuh. والذي أوحينا إليك, dan yang kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى, dan apa yang telah kami wasiatkan pada Ibrahim, pada Musa dan Isa. Allah wasiatkan kepada lima ulul azmi, lima rasul yang utama, yaitu apa? An aqimuddin, agar kalian menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fihi, jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syia'a lasta minhum fi syai', dan sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syia'an, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau wahai Nabi tidak termasuk dalam golongan mereka sedikit pun. Wa nahana an musyabahatihim, dan Allah melarang kita untuk menyerupai mereka, orang-orang jahiliyah ini yang berpecah belah dalam agama dan urusan mereka. Biqaulih, dalam firman-Nya, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات, dan janganlah kalian seperti orang yang telah terpecah belah, واختلفوا, berselisih. Kapan mereka terpecah belah dan berselisih? من بعد ما جاءهم البينات, setelah datang bayinat, keterangan yang jelas kepada mereka. Udah datang keterangan yang jelas untuk bersatu, malah mereka berpecah belah. Wa nahana 'anit tafarruq fid dunya, dan Allah pun melarang kita untuk berpecah belah dalam urusan dunia, bahkan biqaulihi, dengan firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semua, jangan kalian berpecah belah. Ya. Tabarakallahu fikum. Bahkan yang berpecah belah ini Allah sifatnya orang musyrik. Wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum. Ya, jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Ya, itu orang-orang yang telah memecah belah agama mereka. Allah musta'an. Ya, dijelaskan di sini di syarah, di penjelasan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi hiya al-mas'alatu as-saniyatu min al-masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla al-jahiliyyati. Inilah permasalahan kedua dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW menyelisihi dalam permasalahan ini orang-orang jahiliyah. Wahia anna ahlal jahiliyati kanu matafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum, Itu orang-orang jahiliyah, mereka berpecah belah dalam urusan di agama dan dunia mereka. Ya. Wasifatuhum at-tafarruq wal ikhtilaf. Dan sifat mereka ya begini, berpecah belah, berselisih. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang musyrik. Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'ah. Ya, yaitu orang-orang yang telah memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizbi, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Ini hizbiyah. Salafnya adalah kaum jahiliyah. Ya, hadhihi sifatu ahlil jahiliyati minal yahudi wal nasara wal wasaniyin wa sa'irin minal al jahiliyati kanu ala hadha annamati. Ya, dan ini adalah kata Syekh Shalih Fauzan. Sifat orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasrani, Wasaniyin, para paganis, ya, kaum paganisme dan seluruh sekte-sekte jahiliyah, agama-agama jahiliyah, mereka semua berada dalam metode tipe seperti ini, dalam namat seperti ini. Mutafarriqin fi dinihim, mereka berpecah belah dalam agama mereka. Kullun minhum lahu dinun yunadi bihi wa yantasibu ilaihi. Kullun minhum, semua kelompok dari mereka itu semua lahudinun, memiliki agama sendiri. Ya. Yunadi bihi, yang mereka menyeru kepada agamanya. Wa yantasibu ilaihi, dan mereka menisbatkan kepadanya. An-nasraniyatu tad'u ila nasraniyati wal yahudiyatu tad'u ila yahudiyati. Kaum Nasrani menyeru orang lain agar beragama Nasrani, begitu pula Yahudi. Ya, kullun, ya. Taib, wa kullun minad-diyan, ya, wa kullun minad-diyanataini yukaffiru ad-diyanata al-ukhra. Masing-masing dari aliran agama ini mengkafirkan aliran yang lain. Ini sifat jahiliyah ini. Ya. Taib, barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Yahudi mengatakan Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Nasrani juga mengatakan Yahudi itu enggak ada apa-apanya, padahal mereka baca kitab, baca Taurat, di Taurat dibimbing mereka, di Injil dibimbing mereka agar mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah, mengimani Rasul akhir zaman yang namanya, cirinya disebutkan, yang mereka tahu itu. Mereka mesti beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman pada Al-Qur'an. Wa kadzalika qala alladziina la ya'lamun, demikianlah. Ya, yang dikatakan oleh orang yang enggak berilmu. Ya. Itu siapa? Kaum musyrikun. Alladzina la ya'lamuna humul musyrikun, yang tidak berilmu, yang enggak punya kitab, enggak punya bimbingan, mereka kaum musyrikun. Li'annahum la kitaba lahum wa laisa lahum dinun samawiyun. Mereka enggak ada kitab dari langit, enggak ada agama samawi, artinya agama yang dahulu itu dari langit. Kalaupun sekarang Yahudi Nasrani sekarang dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Shalih Al-Syekh, udah enggak bisa disebut Yahudi Nasrani agama samawi. Yang samawi itu yang dulu. Penamaan Alkitab bisa. Alkitab, nah, boleh. Hmm. Ya, Alkitab. Karena asalnya mereka, walaupun kitab mereka sudah terdistorsi, tertahrif, terselewengkan Yahudi, ya, Taurat dan Injil, namun asal itu, kitabnya itu asalnya tetap ada. Ya, dari langit. Nah, namun tentunya sudah terdistorsi. Ya. Sudah terselewengkan. Mana lagi tadi? Ya. Wa hum aidan yukaffiru ba'duhum ba'dos. Mereka juga saling mengkafirkan satu sama lain. Jadi yang namanya Yahudi Nasrani itu sebenarnya enggak pernah bisa nyatu. Ya. Jelas-jelas kok yang menyalib Nabi Isa, menangkap Nabi Isa, walaupun bukan Nabi Isa yang disalib, ya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ya, itu yang mengejar, menangkap, menyalip, yang diserupakan oleh Allah sebagai Nabi Isa adalah Yahudi. Ya, adalah Yahudi. Kok bisa-bisanya mereka itu bersepakat? Nah, karena di antara sekte Nasrani ada yang berkawan dengan Yahudi. Namun hakikatnya mereka itu enggak satu. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kita kira aja ketika Amerika yang Nasrani dengan Israel yang Yahudi duduk bareng, kita kira aja mereka satu. Enggak. Ya. Apa pendapat Yahudi tentang agama Nasrani? Pasti mereka kafirkan. Ya. Apa pendapat Nasrani tentang Yahudi? Kok enggak mau beriman sama Yesus? Nah. Kok enggak mau menyatakan Trinitas? Pasti dikafirkan oleh Nasrani sebagai domba tersesat kaum Yahudi. Cuman karena punya musuh bareng. Nah. Musuh barengnya siapa? Islam. Islam. Mereka bersatu. Padahal mereka itu beda agama. Ya, apalagi kita nih harusnya nih. Kita punya musuh bareng. Banyak lagi musuhnya. Dan kita satu agama. Harusnya kita bareng dulu. Tapi kalau kita enggak. Ya, ente hizbi bodo amat. Mau satu agama kek. Tahdir dulu ente. Nah, mentahdir ente lebih utama daripada ya, memerangi yang lain. Hatta al-kafirin. La haula wala quwata illa billah. Gimana mau benar? Baik. Wa yukhalifu ba'duhum ba'da. Sebagian mereka menyelisih sebagian yang lain. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Allah yang akan menghukumi mereka pada hari kiamat tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tabarakallahu fikum. Ai yaitu bayyana Allah Subhanahu man huwa alal haq wa man huwa alal batil. Itu Allah akan menjelaskan siapa yang berada di atas kebenaran, siapa yang berada di atas kebatilan. Wa yajzi kullan bi amalihi. Allah akan membalas masing-masing semua berdasarkan amalnya. Wa dinullahi wahidun. Agama Allah itu satu. Ya ayuhan nas. Ya, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah firmankan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Fa dinullahi wahidun li jami'il khalq. Maka agama Allah itu satu. Ya, untuk seluruh makhluk. Min Yahudin, apakah Yahudi, wa Nasrani apa atau pula Nasrani. Wawasaniin, wawasani wa Arabi wa Ajami, apakah kaum paganis, apakah orang Arab atau non-Arab. Fadinullahi wahidun, agama Allah itu satu. Ya. Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarika lahu. Yaitu hanya memberikan ibadah hanya kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Ya, bahkan kita bisa bersatu sama Yahudi Nasrani, bisa. Kata siapa gak bisa bersatu? Qul ta'alau. Ya, kemari, katakanlah wahai Nabi kepada mereka. Ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang satu. Apa kalimat yang satunya? Hah? Apa kalimat yang satu? Ta'alau ila kalimatin sawa. Ya, bainana wa bainakum itu antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Itu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyekutukan Allah dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Enggak terima orang Kristen. Ya berarti enggak bisa bersatu. Ya. Memang ada agenda-agenda kemurtatan ya yang menyatakan kita duduk yang sudah dibahas waktu itu oleh Pak Uzan. Wahdatul adyan. Ya. Walaupun berbeda-beda, tapi kita ini apa? Saudara. Enggak, apain sih saudara Nasrani? Antum juga jangan ya. Emang antum mau saudara, tapi kita saudara. Enak aja. Ya. Orang kafir itu enggak patut jadi saudara kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ya Abahir, innal mu'mina la yanjus." Orang mukmin itu enggak najis. Berarti yang mana? Selain mukmin? Antum mau saudara sama mereka? Gak ada. Cuman kaum ultranasionalis, sekuleris ortodok, ya, para penguasa-penguasa sekuler ortodok itu sekarang mau mengemas dengan kalimat-kalimat yang indah. Persatuan, kebinekaan, persamaan lah segala macam. Nah, jijik ya ikhwah. Antum mau saudara? Enggak. Enggak bisa. Kita saudara semua, seluruh kaum muslimin. Ya, Cina kalau dia muslim saudara kita. Hatta Cina sekali pun. Ini saya sebut Cina karena kan mungkin ada setengah rasialis terhadap Cina ini. Itu memang enggak dipungkiri. Iya enggak? Ada setengah sikap rasialis dari kalangan kita kaum muslimin di Indonesia terhadap orang Cina. Ya mungkin karena banyak faktor ya. Ya. Tapi itu semua bisa sirna. Engkoh-engkoh kalau dia muslim, saudara kita. Ya, enggak ada urusan sama bangsa dia, mata dia yang sipit, sama bentuk fisik, enggak ada urusan sama asal usulnya dia dari mana. Mau dia dari Wuhan kek. Ya, hatta dia bawa corona sekalipun. Yang penting dia muslim, saudara kita. Akhuna fillah. Ya. Ada kaum muslimin dari Amerika, Afrika, saudara kita. Ya, ada muslimah dari Kamerun. Saudara kita, muslim kalau mau ngawinin boleh halal. Muslimah bukan musyrikah. Ya, akhwat Kamerun. Boleh aja. Eh Bima ya. Antum mau apa ketemu sama akhwat ya. Gambia. Jadi muslimah saudara kita, boleh. Iya. Tapi ya. Barakallahu fikum. Nah, sebaliknya ya, ada satu kampung sama kita. Satu negara, satu kampung sama kita. Tapi beda agama, bukan saudara kita. Bukan saudara kita. Allah jelaskan siapa yang jadi saudara kita. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka tobat dari kesyirikan, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka masuk Islam. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya para kaum muslimin itu semua, kaum mu'minin semua bersaudara. Ya, kalbunyan seperti satu bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan satu sama lain. Ya. Barakallahu fikum. Itu baru enggak ada urusan satu bangsa kalau dia kafir sekuler mah bukan saudara kita. Ya. Oh, ini berarti bertentangan dong dengan misi-misi dari kepancasilaan. Enggak ada peduli amat kita sama kepancasilaan kayak kebinekaan kayak penataran P4 kayak. Enggak ada urusan sama itu. Kita ditanya di akhirat, dikubur bahkan urusan agama, enggak ada urusan nasionalis-nasionalis. Paham enggak sini? Ya, kenapa kamu dulu di Indonesia ketika kamu hidup tidak berbineka? Apa sih makna berbineka? Saya masih belum paham. Siapa yang bisa ngasih pemahaman ke saya dengan definisi yang benar? Berbeda tetap sama, makna yang sama. Dia kafir, kita muslim kok. Apa? Berbeda-beda tapi eka, tapi satu. Antum yang satu, saya mah maunya empat. Maunya, ya, Pak Hendri ya. Maunya. Enggak ini ya, di luar itu ya. Apa sih bineka itu? Maksudnya apa? Ya, jangan mau dikelabui oleh orang-orang ultranasionalis. Yang mau menanggalkan agama kita, loyalitas kita kepada agama, barok kita terhadap selain agama kita. Dengan yel-yel kayak tadi, al-wala wal-baro itu mau disingkirkan, diganti dengan nasionalisme. Ini harus dipahami, ya. Dan mereka memusuhi hal ini. Semua yang punya al-wala wal-baro mau disingkirkan. Semuanya bersama satu, nggak bisa. Lagi pula kita menganggap mereka kafir, nggak ada konsekuensinya kita memberikan kezaliman kok, ya nggak? Dari dulu, zaman dulu, nenek kita, kakek kita, dari zaman dulu dia menganggap selain muslim kafir, biasa-biasa aja. Nah, sekarang mau diganggu-gugat. Ya kenapa? Karena sekarang penguasanya semakin ortodoks sekulernya. Ya, semakin ngeri. Ya udah akhirnya seperti itu. Allahumma musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Wa kadzalika al-Arab ya. Mana lagi tadi? Lakin haula farraqu dinahum. Namun mereka orang-orang jahiliyah ya, mereka memecah belah agama mereka. Wasara likulli ta'ifatin minhum dinun. Dan jadilah setiap masing-masing kelompok dari mereka itu punya agama tersendiri, yakhtalifu 'anil dinil akhar, yang berbeda dengan agama yang lain. Fal yahud anfusuhum kanu mukhtalifin fi ma bainahum. Orang Yahudi sendiri mereka ternyata berselisih di antara dalam mereka. Makanya Nabi sebutkan Yahudi Nasrani terpecah menjadi 70 sekian golongan. 71, 72. Tapi umat Islam 73. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya terancam di neraka kecuali satu. Ya. Siapa itu? Al-jamaah. Dalam riwayat yang lain siapa itu? Ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Itu Ta'ifah Mansurah, Ahlu Sunnati wal Jamaah. Ya. Tabarakallahu fik. Itu sifatnya satu. Jadi kalau di kayak sekarang di antara barisan kaum muslimin, sesiapa saja yang mengikuti akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat pada waktu itu. Jadi enggak bisa antum ngaplingin, oh ini yang selamat itu PKS, Ikhwani, HTI, Salafi. Itu kan penamaan Salafi dia aja yang namain. Ya. Dia aja yang namain. Ada yang aku Salafi tapi akidahnya Jahmiyah, ya, ada juga. Ada Armando enggak kafir, Abu Janda enggak kafir. Walah udah Jahmiyah itu mah, mau ngaku-ngaku Salafi mau 1000 kali ngaku juga enggak bermanfaat. Ya, enggak bermanfaat. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wan Nasara kanu mukhtalifin. Orang Nasrani pun berselisih. Ada Advent, ada Kristen, Protestan, ada Ortodok, ada Gereja Bunda Maria. Kanu firqan, mereka pun berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Mukhtalifatan, yang berbeda-beda. Wa hum ilal an 'ala al-ikhtilafi. Mereka sampai saat ini Yahudi Nasrani berbeda-beda. Ya. Maka di antara sekte Nasrani ada yang pakai jilbab, ada yang pakai cadar. Ya. Yahudi juga demikian. Emangnya Yahudi ada yang pakai cadar? Ada. Ya, ada. Saya kurang paham ya, pokoknya ada yang bercadar ya. Ya. Saya pernah lihat orang-orang Yahudi yang perempuannya, lakinya perempuannya. Kalau lakinya jelas ya, jenggotan, pakai topi itu. Perempuannya ada yang pakai kerudung hitam tertutup semua, cadaran, like this waktu itu. Hah? Jadi kan nama suaminya, suaminya ya begitu, ketahuan apa? Pakai Yahudi, ya. Temu di bis waktu itu. Cuman bisnya di sono, kalau di sini mah kita enak jorokin. Bis di sono ya. Di ah ada kita yang dihabisin ya. Di Al-Quds ya, di Yerusalem. Wa kadzalikal Arab al-wasaniyun mutafarriquna fi ibadatihim. Demikian pula orang-orang Arab kaum wasaniyun, kaum paganismenya, mereka berpecah belah dalam agama mereka. Minhum man ya'budu asy-syams, di antara mereka ada yang nyembah matahari. Wa minhum man ya'budul qamar, di antara mereka ada yang nyembah bulan. Wa minhum ya'budul asnam, wa minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang nyembah patung, ada yang nyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul awliya, di antara mereka ada yang nyembah para wali. Wa minhum ya'budul asjar wal ahjar, ada di antara mereka ada yang nyembah bebatuan, pepohonan, pepohonan, ahjar, bebatuan. Hadhihi halatu ahlil jahiliyati min kitabiyyin wa ummiyyin. Inilah kondisi orang-orang jahiliyah dari kalangan ya, yang punya kitab Yahudi Nasrani maupun yang enggak punya kitab ummi, orang-orang musyrik. La yajma'uhum dinun, agama mereka tidak bisa menyatukan mereka. Indahum hizbiyatun, mereka memiliki hizbiyat. Ya, hizbiyah. Semangat kekelompokan-kekelompokan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah. Setiap hizbi merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ya. Ya, jangankan yang itu ya, yang di Indonesia aja sini kaum muslimin, aduh. Semua seakan-akan kita ini disatukan oleh ormas, oleh afiliasi, bukan oleh agama. Ya. Udah lihat zahirnya muslim, pakai koko, pakai peci, ada jenggotnya, semua muslim lah. Masih juga ragu, itu ikhwan kita bukan. Kalau bukan ikhwan apa? Akhwat. Innamal mu'minuna ikhwah, ikhwan kita itu. Ya, kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian, ya, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ikhwan. Para nabi dulu beda syariatnya. Ada yang dulu boleh poligami adik kakak perempuan, ada yang enggak boleh. Ada yang dulu tobatnya itu mesti dibunuh, membunuh diri. Ada yang tobatnya cukup bertobat, menyesali perbuatannya. Namun kata Rasulullah SAW, al-anbiya'u ikhwah. Para nabi itu semua bersaudara. Da'watuhum wahidah. Dakwah mereka satu. Kita enggak sekarang. Cuman gara-gara beda pengajian, beda afiliasi, beda volume radio. Subhanallah. Beda manhaj katanya. Apa sih manhaj? Manhaj itu ngerti gak sih manhaj? Manhaj itu apa? Ya. Sampai jelas sama-sama itu ya. Beda. Sampai gak mau bantu kaum muslimin yang ini. Kenapa? Beda pengajian sama kita. La haula wa quwwata. Ya. Saya pernah mengisi kajian di tempatnya Pak Firman tuh, apa coba bantu air ya. Pak Firman tetangga kita di sini. Sebelum saya ngisi ada ustadz yang ngisi di situ, katanya kalau kita kalau bantu utamakan yang satu manhaj. Subhanallah. Apa nih? Satu manhaj. Kalau ketemu saya itu, ya Allah, satu manhaj. Jadi kaum muslimin ini apa ini? Selama kaum muslimin itu zahir kaum muslimin, ya manhajnya manhaj kaum muslimin. Manhajnya apa ya? Ahlussunnah. Kecuali nampak bid'ahnya, qadariyahnya, mu'tazilahnya, jahmiyahnya, asyairahnya, khawarijnya, syiahnya, jabriyahnya, baru kita katakan dia bukan kaum muslimin. Ya, baru kita katakan dia bukan ahlussunnah. Ya, ngerti ya? Sampai mau bantu Palestina, tapi kan manhaj orang Palestina, pengen kita guyur aja tuh dia. Subhanallah. Sok tahu. Mau bantu kaum Palestina, manhaj kompak apa? La ilaha illallah. Ini ngeri ini kayak begini. Itu betul-betul ikut jahiliyah. Ya ikut jahiliyah. Salapnya orang-orang jahiliyah nih, terus pecah belah. Jadi sama kelompoknya aja. Sama kelompoknya aja. Ta'awun 'alal birri wa taqwa, itu satu kelompoknya. Enggak boleh seperti itu. Semua kaum muslimin adalah saudara kita. Ya. Hatta dia yang jahat sama kita sekalipun. Hatta dia lalu bid'ah sekalipun. Selama bid'ahnya enggak bikin dia kafir, ya saudara kita. Ya enggak? Ada yang maulitan tuh. Maulitan tuh. Saya berpendapat maulid bid'ah loh. Kalau dia apa? Maulid sunnah. Oh bidah juga, kokoh juga dia, masya Allah. Dia maulid bidah katanya, tega banget dia ya, dia. Ya. Nah, ini dia ya, ada yang maulidan. Ya kita bilang itu bidah. Terus dia tertimpa musibah, kita bantu. Kalau kita memiliki kemampuan. Ya. Yeah. Tapi barakallahu fik. Nah, enggak ada sekat-sekat yang kayak begitu yang menghalangi seakan-akan menjadi dinding antara kita, hubungan kita dengan kaum muslimin dengan istilah-istilah tadi. Beda afiliasi, beda manhaj. Beda apa, beda apa. Ya, yeah, barakallahu fik. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa hadha min tamamil uqubah. Wal ibtila, ini diantara kesempurnaan hukuman ujian. Kenapa? Merasa bangga, udah berpecah belah merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Bangga gitu. Ini hukum udah berpecah belah itu. Azab itu. Berbangga lagi. Aduh. Harusnya kalau udah dapat hukuman apa? Sedih, beristighfar, rujuk, tobat. Ini enggak. Berasa bangga lagi. Ya kata Syekh, kaunul insan yafrahu bima huwa alaihi minal batil kanal wajibu al-aqsa. Ketika kondisi seseorang dia gembira dengan kebatilan yang ada pada dia, padahal kewajibannya adalah sebaliknya. Wa annal insan yakhafu minad dalal wa yakhafu minal inhiraf wa yakhafu minal halak. Lakin haula'i bil aqs kullu hizbin bima ladaihi farihun. Ya, seseorang itu harusnya dia takut terhadap kesesatan, terhadap inhiraf, penyimpangan, halak, kebinasaan. Ya, namun mereka ini yang Allah sifati ini, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, itu bil aks kebalikannya. Dunan nadar ila ma ila kauni ma hu alaihi haqqan aw batilan. Ya, tanpa melihat apakah yang ada pada dia tersebut hak atau batil. Al-muhim annaha nihlatu abaihim wa ajdadihim wa qaumihim wa asyiratihim. Yang penting bagi mereka ini kan sekte agama, ya, nenek moyang mereka, kaum mereka, ya, kelompok mereka. Kayak begitu. Wala yahummuhum hal huwa haqqun aw batilun. Enggak penting bagi mereka apakah itu hak atau batil. Ya. Yang penting semangat kekelompokan dulu. Ya. Wa hadha min al-ibtila wal imtihan, ini di antara ya ujiannya. Idza farihal insan bil batil fa hadhihi uqubatun. Apabila seseorang gembira dengan kebatilan, ini berarti hukuman dari Allah. Li'annahu idza fariha bil batil falan yatahawwala anhu. Karena kalau dia udah senang dengan kebatilan, dia susah berubah. Ya. Susah berubah. Diingetin gak mau, udah seneng. Udah merasa bangga. Allah musta'an. Hadihi sifatu ahlil jahiliyah. Wallahu ja'ala jala wa'ala nahana an zalika. Inilah sifat jahiliyah yang Allah melarang kita dari perbuatan tersebut. Allah Ta'ala berfirman. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang musyrik. Minal ladina farraku dinahum wa kanu syia'a. Yaitu dari diantara orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka terbagi kelompok-kelompok, engkau bukan golongan mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah. Perkara mereka itu nanti semua di sisi Allah. Tsumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan. Wa anzala ala rasulihi, dan Allah turunkan kepada rasulnya ayat syara'a lakum minaddin ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Ya. Dan Allah telah mensyariatkan agama ini kepada kalian sebagaimana apa yang telah wasiatkan pada Isa dan apa yang kami wasiatkan pada engkau wahai Nabi, yaitu dan apa yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa, Isa, agar kalian menegakkan agama ini dan jangan kalian berpecah belah. Hadza huwallazi syara'ahu Allah. Ya, inilah yang Allah syariatkan. Apa itu iqamatuddin allazi huwa dinun nuhin wa ibrahima wa Musa wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajmain. Ya, yaitu menegakkan agama yang inilah agama lima ulul azmi. Agamanya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu. Ya. Wa hudinul anbiya'i jami'an, inilah agama para nabi semua. Lakin dzakara haula li'annahum afdalur rusul. Namun Allah menyebutkan mereka para nabi ini karena mereka adalah para rasul yang paling utama. Wa ulul azmi al-khamsah. Ya, ulul azmi. Lima ulul azmi yang lima. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaihim. Hum ulul azmi wa afdalur rusul. Mereka ulul azmi lima nabi yang memiliki tekad yang kuat dalam dakwah, ya, yang paling berat ujiannya, dan mereka lah seutama-utama rasul. Akhadallahul mitsaqa min jami'i rusul, yang Allah telah mengambil perjanjian bagi seluruh rasul. Wa alal khusus ala haula'il khamsah, terlebih khusus pada lima ini, lima rasul ini. Qala ta'ala wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqakum mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa ibni ibrahim wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ya, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaq, perjanjian mereka dari para nabi kepada engkau, pada umat engkau wahai nabi, pada Nuh, pada Ibrahim, pada Musa, pada Isa, ya, pada Isa bin Maryam, kami ambil dari mereka perjanjian yang ghalidha, yang teguh. Wa jami'ur rusuli, dan seluruh para rasul, dinuhum wahidun, agama mereka satu. Wa huwa ibadatullah. Ya. Yaitu beribadah kepada Allah wahdahu la syarikalah, yang tiada sekutu, yang Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Ya. Hadza dinu jami'ir rusul umuman, inilah agama seluruh rasul secara umum, wal khamsati khususan, dan agama yang ya, rasul yang secara khusus yang lima, yang tadi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi kita Muhammad alaihim assalatu wassalam. Ya. La yaqbalu al-ikhtilafa wa la tafarruqa, tidak, agama ini tidak menerima ya perbedaan, apa, perselisihan, perpecahan. Ya. Terus kan ada hadis ikhtilafu fi ummati rahmah, itu bukan hadis ya ikhwah. La asla lahu. Perselisihan di antara umatku adalah rahmat, enggak ada. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Kalau perselisihan adalah rahmat, berarti persatuan azab dong. Enggak, sebaliknya. Ya, al-khilaf syarrun, berbeda itu buruk. Loh, kan para ulama berbeda pendapat. Iya, perbedaan pendapat itu ada dua. Ada ikhtilaf tanawu', ada ikhtilaf tadhad. Ikhtilaf tanawu', perbedaan pendapat, ya dalam masalah furu'iyah. Yang masing-masing punya dalil dan pemahaman terhadap dalil secara tersendiri. Ya. Itu enggak mudarat. Enggak mudarat. Misal perbedaan pendapat kunut subuh. Kunut subuh, jumhur al-sunnah kunut subuh. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, jadi imam atau jadi makmum kunut subuh. Madhab Hanbali, jadi imam enggak kunut subuh, tapi kalau mereka jadi makmum, imamnya kunut subuh, mereka ikut kunut subuh. Satu aja yang enggak, madhab salaf ya, madhab Hanafi, jadi imam atau jadi makmum. Itu madhab salaf, yang sekarang enggak kehitung. Ya, yang kokoh-kokoh itu enggak mau kunut subuh enggak dianggap. Kita lagi bicara madhab salaf yang empat. Ya. Nah, berbeda dalam hal ini biasa. Ya. Ini khilaf tanawu. Bisa dipahami enggak? Ada khilaf, ikhtilaf yang tadad, yang enggak bisa, yang kontradiksi. Enggak bisa ada jalan keluar. Tadad. Itu enggak ada jalan keluar kecuali mesti rujuk kepada al-haq. Ini dalam perkara usul. Ya. Atau dalam perkara yang al-haq, ini yang satu hak, satu batil. Ya, satu hak, satu batil. Taib. Ini enggak ada. Ya, taib barakallahu fikum. Nah, para ulama berselisih itu biasa. Perselisihan ulama bukan dalam perkara usul. Barakallahu fikum. Ya. Syekh Utsman Al-Khamis punya kitab namanya I'tiqad A'immah Al-Arba'ah. Ya, keyakinan empat imam. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Semuanya satu kecuali dalam permasalahan iman. Ya, saya pernah bacain kitab itu selesai, rekamannya ada. Semuanya bersepakat dalam permasalahan akidah-akidah. Kecuali dalam permasalahan iman, itu pun kata Al-Imam Ibn Abdul Bar, ya, di kitab Lu'al Istidkar udah rujuk, yaitu permasalahan apa? Imam Abu Hanifah mendefinisikan iman bahwa iman itu adalah qaulun wa'tiqadun. Qaulun wa'tiqadun, ucapan dan keyakinan. Kalau jumhur madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ucapan, amalan dan keyakinan. Atau dengan istilah mereka qaulun wa amalun, ucapan dan amal. Maksudnya ucapan lisan, ucapan kolbu, keyakinan. Amal kolbu dan amal jawarih, amal anggota badan. Ya, nah Imam Abu Hanifah berpendapat apa? Qaulun wa i'tiqadun, amal. Nah, oleh karena itulah tidak diterima. Dan disebut mereka itu ya min murji'atul fuqaha. Murji'ah dari kalangan fuqaha ahli fikih mazhab Hanafi. Itu pun cuman di situ aja. Nah, cuman di situ aja. Jadi keyakinan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah satu. Enggak ada keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan boleh minta kepada penghuni kubur, enggak ada. Ya, enggak ada. Atau keyakinan ya boleh manggil dukun rara kalau ada grand prix, enggak ada. Itu keyakinan musyrik. Ya. Jadi keyakinan mereka satu, ulama Ahlussunnah itu bareng satu. Mana lagi tadi? Ya. Fala yakunu likulli wahidin dinun wala likulli ta'ifatin dinun wa innama dinul jami' wahidun. Ya, maka tidak ada pada masing-masing itu agama tersendiri, pada kelompok itu agama tersendiri, namun semua agama semuanya itu satu. Wa huwa dinullah azza wa jalla, itu agama Allah azza wa jalla, ala jami'il khalq, atas seluruh makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tayyib, barakallahu fiik. Wa jami'ul khalqi al jinnu wal insu yajibu an yakuna dinuhum wahidun. Semua makhluk, manusianya, jinnya, manusianya, wajib bagi mereka agama mereka itu satu. Wahwa at-tauhid, yaitu tauhid. Wa ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Wal ibadatu bayyanaha ala al-sunir rusuli, dan ibadah itu telah Allah jelaskan melalui lisan para rasul. Wa ma wakalaha ilan nas, Allah tidak mewakilkan, mendelegasikan ibadah ini kepada manusia biar mereka tentuin sendiri-sendiri. Bal anzala alaina kitaban wa arsala ilaina rasulan, bahkan Allah turunkan kepada kita sebuah kitab, Allah utus kepada kita ya para rasul. Wa qala hadha huwa ad-din, yang rasul ini nanti menyatakan inilah agama Allah. Wa hadhihi al ibadah, inilah ibadah kepada Allah. Wa hiya tauqifiyatun, yang namanya ibadah itu tauqifiyah, artinya ada dalilnya dari wahyu. Wadinu tauqifi, yang agama ini tauqifi. Laisa min haqqin nas ayyashra'u lahum adyanan, yang tidak ada hak bagi manusia untuk mensyariatkan kepada mereka ya agama tersendiri. Bal hadha min haqqillah, pensyariatan ini adalah hak Allah. Huwalladzi yashra'u ad-din, Allah lah yang mensyariatkan agama ini. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihillah, apakah mereka ya memiliki sekutu-sekutu yang memberi, sekutu-sekutu selain Allah yang memberikan syariat untuk mereka dalam agama ini yang sama sekali Allah tidak berikan izin kepada mereka. Hada ingkarun minhu, ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala atas adanya ya sekutu-sekutu yang lain yang memberikan syariat. Ya, faddinu huwa ma syara'ahu Allah, agama ini adalah apa yang Allah syariatkan. Wa anzalahu fi kutubi, yang Allah turunkan dalam kitab-kitabnya. Wa ala al-sunni rusulih, ya, dan yang Allah diturunkan melalui lisan-lisan para rasulnya alaihim assalatu wassalam. Fahuwa tauqifi. Nah, agama Allah ini sifatnya tauqifi, yaitu mesti ada ya taufik, apa namanya, wahyu, keterangan wahyu. Tabarakallahu fik. Wa rusul innama hum muballighuna 'anillahi azza wa jal. Rasul itu hanya juru penyampai aja, mubalik aja dari Allah azza wa jal. Yuballighuna 'anillah ma syara'ahu li ibadih. Ya, yang rasul ini menyampaikan kepada dari Allah kepada manusia dari apa yang Allah syariatkan kepada hamba-Nya. Hadhihi wazifatur rusul. Inilah tugas para rasul alaihim assalatu wassalam. Wa hum muta'abbaduna bihadzal din misla ghairihim. Mereka pun beribadah. Ya. Mereka pun juga dihambakan oleh Allah, menghambakan diri dengan agama ini sama seperti selain mereka. Ibadun, mereka adalah hamba-hamba, ya'buduna Allah jalla wa ala bihadzal din, yang beribadah pada Allah dengan agama ini, alladzi syara'ahu lahum liwali umamihim, yang Allah syariatkan kepada mereka dan umat-umat mereka. Masih panjang ya? Masih panjang. Masail kedua ini cukup panjang ya. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah kita sepekan dua kali. Ada di hari Ahad nanti untuk apa namanya, menyambung gitu. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah keterangan jelas datang kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka itulah yang mendapatkan adab yang pedih. Hadza nahyun lana an nakuna misla ahlil jahiliyah. Ini adalah larangan yang Allah berikan pada kita agar kita tidak seperti agar kita tidak seperti orang-orang jahiliyah. Alladzina tafarraqu fi dinihim wakhtalafu, yang mereka berpecah belah dalam agama mereka dan berselisih. Walam yakun hadza an jahlin minhum. Dan ini bukan berpecah belahnya mereka ini bukan karena atau bukan berasal dari ketidaktahuan mereka. Ya, wa innama huwa an hawa. Itu dari hawa nafsu mereka. Kenapa? Karena Allah tegaskan, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah keterangan datang kepada mereka. Taraku al bayyinat, namun mereka meninggalkan bayyinat tadi, keterangan tadi. Wa tabaul hawa, mereka malah mengikuti hawa nafsu. Falladhi hamalahum ala hada at-tafarruqi huwal hawa wal iyadu billah. Yang membawa mereka untuk berpecah belah ini adalah hawa nafsu mereka. Waliyadu billah. Ittakhadu ahwa'ahum alihatan min dunillahi azza wa jal. Berarti mereka telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan yang selain Allah azza wa jal. Ya, walam yatruk hujjatan li ahadin. Ya. Wallahu jalla wa ala, dan Allah azza wa ala lam yatruk hujjatan. Allah tidak meninggalkan hujjah kepada siapapun. Allah sarar rusulah. Ya, jadi semuanya sudah dapat hujjah. Allah menurunkan para rasul, wa anzalal kutubah, ya, dan menurunkan kitab-kitab. Qulna habitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kami katakan turunlah kalian dari surga itu semua. Ya, maka ada yang datang di antara fa imma ya'tiyannakum minni. Ya. Ada yang datang dari kepada kalian dariku petunjuk, siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada ketakutan bagi dia dan mereka pun tidak bersedih. Ya, dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Fallahu jalla wa ala ma tarakan nasa mundu an ahbata adam ila al-ard lam yatrukin nasa bila dinin wala bila nabiyyin. Allah azza wa jalla tidaklah meninggalkan manusia sejak Allah menurunkan Adam ke bumi. Allah tidak tinggalkan manusia tanpa agama, tanpa nabi. Bal mazala jalla wa ala yursilu rusula mutatabi'atan. Bahkan Allah senantiasa terus mengutus para rasul berturut-turut. Wa yashra'u lin-nasi ad-din, dan Allah mensyariatkan agama ini untuk manusia. Wa yubayyinuhu lahum, dan Allah menjelaskannya untuk mereka. Ila an khatamahum bi Muhammadin, sampai datang ke penutup mereka, penutup para nabi rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alladzi la tunsakhu min latuhu hatta taquma sa'ah. Ya, yang tidak dinasakh, tidak dihapus agama Nabi kita Muhammad SAW sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Cukup sampai sini dulu ya. Udah ngantuk. Insyaallah dari Ahad pada Isya kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.